Ustaz, saya ingin menikah, tapi anak juga ingin belajar. Apa yang mesti anak ambil? Belajar atau menikah dulu? Masya Allah. Iya. Lingkungannya itu apa, Evan? Menikah itu ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib. Kalau antum sebagai seorang remaja, putra ataupun putri, yang tentu memiliki luapan-luapan syahwat dikarenakan masih muda, ketika masih bisa menahannya dengan aktivitas-aktivitas yang syar'i dan yang mubah, bisa ditahan dengan yang namanya puasa atau dengan aktivitas yang lainnya yang mubah dan yang syar'i, sehingga normal-normal saja, tidak ada masalah dan dikhawatirkan terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh agama sunnah, maka dianjurkan untuk belajar terlebih dahulu, dikarenakan lebih fokus ketika sendirian. Tetapi ada kalanya menikah itu sudah sampai tingkatan wajib. Itu umumnya itu sudah tak karu-karuan itu ya. Pakai puasa tidak bisa. Dipakai untuk yang lain-lainnya tidak bisa. Membaca Quran sudah bubar konsentrasinya. Dipakai olahraga, ya pas olahraga tidak ada masalah, selesai uyang lagi. Kalau tidak segera menikah akan terjerumus dalam perkara yang haramkan agama. Ketika itu langsung nikah, langsung segera cari jodoh yang soleh, yang solehah, langsung segera menikah untuk menyelamatkan diri dari mara bahaya syahwat yang meluap tadi. Dan perlu diingat, menikah itu tidak menghalangi orang untuk belajar. Di sini ya lebih banyak yang sudah menikah atau belum? Sudah malah sudah punya anak banyak lagi, ada yang punya cucu lagi, masya Allah ya. Intinya apa ya? Tidak menghalangi orang untuk belajar. Dalam kondisi yang wajib nikah tadi, kalau antum paksakan untuk belajar, rugi antum. Tidak akan pernah bisa belajar. Loh kenapa? Tingkatannya wajib sudah. Tidak bakal bisa sudah. Sudah. Allah Ustaz. Sehingga segera menikah. Menikah dengan perempuan yang saleh dan laki-laki yang saleh. Setelah ini dengan tenang bersama dengan keluarga anda. Loh. Ya, jika sama. Yang namanya tahajud itu hukum asalnya mubah. Pendapatnya Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah. Ada yang mengatakan sunnah satu keadaan, ada yang sampai tingkatan wajib keadaannya. Sama kayak tadi. Paham ya? Sunnah ketika dia masih tercukupi dengan yang pertama. Barakallahu fikum. Ya tidak ada masalah, masih bisa dia tahan dengan yang pertama, dengan puasa, dengan aktivitas segala macam, normal-normal aja. Ada sunnah. Bisa pula sampai tingkatan wajib kalau seperti tadi itu. Sudah ada yang satu ini, itu tidak bisa membendung. Geloranya luar biasa. Barakallahu fikum. Puasa enggak bisa juga. Semuanya tidak bisa juga. Ini harus segera. Ya sudah, ya wajib taat. Dalam kondisi yang demikian sangat-sangat dianjurkan untuk para ummahat menyelamatkan suaminya dari mara bahaya syahwatnya. Baik, jangan dihalangi. Apalagi secara real dan kenyataan tahu sendiri suaminya tidak lagi bisa dihentikan dengan diri kamu seorang. Sehingga sebagai wanita yang salihah membantu suaminya untuk yang satu ini, segera dia carikan atau suaminya suruh nyari, segera ta'adud supaya tenang. Barakallahu fikum. Ta'adud itu tidak menghalangi orang untuk belajar. Ta'adud itu juga tidak menghalangi orang untuk berumah tangga dengan baik dan benar. Barakallahu fikum. Jadi kalau bisa hadir. Nah gitu ya. Kok dia baca? Kalau bisa hadir, itu syarat yang utama ya.